طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، terakhir kita pelajari yaitu قاعدة مذهب الحنبلي في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع الإثم، يعني نعم، يعني sudah selesai. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى. هذا الآن نعم، من يقرأ؟ قال الشيخ عن صالح التهليل، وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، ومنها الأول الكراهة. تنتبه كالسيني ما شك. ومثل لذلك بقوله الأولى المعنى أو الأول المعنى الأول الكراهة. نعم، ومثل لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أهلكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بدعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. طيب، وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى. Boleh jadi larangan itu keluar dari penunjukan asalnya yang menunjukkan pengharaman ke penunjukan makna yang lain. Didalilin yaqtadi dzalik. Berdasarkan dalil yang menuntut hal itu, menuntut keluar dari penunjukan asalnya. Nah, tayyib. Faminha, yani famin tilkal ma'ani, di antara makna-makna itu al-makna al-awwal al-karahah. Larangan itu menunjukkan al-karohah, yakni karohat tanzih maksudnya. Karohah maksudnya karohat tanzih. Karohah dengan makna rincian al-ahadu al-ahkam al-khams allati marra bina. Haram, makruh. Nah. Wamathalu lidhalik, mereka mencontohkan hal itu dengan hadis la yamassanna ahadukum, jangan sekali-kali menyentuh, salah satu dari kalian menyentuh zakarahu, zakarnya biyaminih, ya, zakarnya dengan tangan kanannya. Wahuwa yabulu, dalam keadaan dia sedang kencing. Hadisnya muttafaq alaih. Jadi ketika seseorang kencing kemudian butuh, ya, untuk memegang kemaluannya saat kencing, untuk mengarahkan misalkan arah air kencingnya, nah, maka jangan menyentuhnya dengan tangan kanan. Larangan, nahi. Baik. Faqad qala al-jumhur, maka sungguh jumhur telah mengatakan innan nahya huna lil karaha, sungguhnya larangan di sini penunjukannya adalah menunjukkan makna al-karaha, makruh, bukan haram. Artinya jika seseorang melanggar berarti dia tidak berdosa. Jika dia memegangnya dengan tangannya tidak berdosa, karena hanya makruh. Lianna dzakara, alasannya, dalilnya, kan harus ada dalil, ya, didalilinya tadi dalil. Apa dalilnya? Yang keluar dari penunjukan asal haram ke makruh. Lianna dzakara bid'atun, bid'ah, ya, bid'ah, bi kasri alba, ay juz'un minhu, bid'at. Lianna dzakara bid'atun minal insan, bid'atun minal insan, maknanya juz'un minal insan. Nah. Amma adapun kata bud'un itu biasanya untuk kemaluan. Nah, tapi bid'atun maksudnya di sini ini anggota tubuh, juz'un, salah satu anggota tubuh manusia seperti anggota tubuh yang lainnya. Nah, yakni makna li'anna dzakara bid'atun minal insan, maksud jumhur لأنه جزء من منه فكيف يحرم عليه أن يمس ما هو بدعة من منه. Bagaimana mungkin diharamkan, ya, fakaifa yahrumu alaihi an yamassa ma huwa bid'atun minhu. Fakaifa yahrumu alaihi an yamassa ma huwa bid'atun minhu kamassi baqiyati al-jism. Jadi fakaifa yahrumu alaihi, bagaimana mungkin haram atasnya an yamassa ma huwa bid'atun min, menyentuh sesuatu yang itu bagian dari tubuhnya sendiri seperti bagian tubuh yang lainnya disentuh tidak haram. Itu maksudnya. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Hikmah dari larangan ini, ya, jika demikian, karena tidak haram hanya makruh, ini sebanyak anggota tubuh seperti anggota tubuh yang lainnya tidak haram disentuh. Tapi kenapa di sini dilarang menyentuhnya dengan tangan kanan? Karena tangan kanan itu mulia. Nah, sementara pekerjaan yang sedang dilakukan terkait dengan hadas, ya, faktor hadas dan terkait dengan najis, sedang mengeluarkan najis, yaitu kencing, air kencing. Nah, maka tujuannya adalah hikmahnya tanzihul yamin untuk mensucikan tangan kanan ya dari hal-hal yang kotor begitu. Nah, karena tangan kanan tidak cocok untuk yang kotor. Oleh karena itu jika istinja cebok tangan kiri, ini sedang kencing. Nah, sedang kencing. Nah, kan ada kekhawatiran terpercik, terkena air kencing begitu. Maka dia disucikan dengan cara dilarang menyentuh dengan tangan kanan. Nah, ini maksudnya. Wauna ka qaulun akhar, mungkin bisa ditaklik. Wauna ka qaulun akhar annahu lit tahrim akhdan bi zahiri an-nahyi. Wa hunaka man qala, wa hunaka qaulun akhar huwa al-qaulu bit tahrim akhdan bi zahiri al-hadith, akhdan bi zahiri al-hadith. هناك قول آخر هو القول بالتحريم أخذا بظاهر اللفظ ظاهر الحديث ظاهر لفظ الحديث. نعم. Salah pendapat lain mengatakan haram, larangan ini haram mengambil lahiriah dari larangan. طيب. الثاني. ثاني عن الشارع. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تكون أمر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب. Yang kedua, النهي keluar dari penunjukan asalnya للتحريم pengharaman ke makna yang lain. Yang kedua yaitu makna irsyad, artinya bimbingan. النهي irsyadi. Nahyu irsyadi, larangan itu sifatnya bimbingan, arahan, bukan pengharaman. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Hadis ini hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, hadis sahih. Nah, sudah kita pelajari pada pelajaran fikih. Nah, la tada'anna, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, la tada'anna ya Mu'ad, ini uhibbuka fillah, la tada'anna, la tada'anna ya syahid, la tada'anna, la nahiyah tada'anna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan. La tada'anna ay la tadaranna, la tasrukanna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan. Nah, melalaikan. Antakula, untuk mengatakan dubur kulli sholatin, di penghujung setiap sholat. Nah, di sini kita artikan ujung setiap sholat, bukan belakang setiap sholat. Ujung di sini sebelum sah salam. Nah, karena doa. Allahumma inni ala dzikrika syukran ibadatik, ya Allah, tolonglah aku atas berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, apakah seseorang haram meninggalkan? Apakah Mu'ad maksudnya di sini dilarang dalam arti diharamkan meninggalkan doa ini? Jawabannya sih tidak. Ini irsyadi. Dan yang menguatkan ini karena telah datang hadis yang hanya memerintahkan pada tasyahud. Nah, dengan tasyahud saja. Jadi yang menunjukkan doa tidak wajib. Nah, dan tidak ada doa muayyan yang wajib. Jadi hanya irsyadi, bimbingan. Berarti puncaknya hanya mustahab. Nah, jadi pilihan mustahab. Tapi pembicaranya sekarang terkait larangannya, la tada'anna. Larangan meninggalkan zikir ini bukan larangan yang menunjukkan hak haram, tapi bimbingan agar jangan ditinggalkan. Baik. Kami sah. Ya, berarti ya, rubuh sah. Om Satu Asdaqai. خمسة أشهد في القناة. من يخر في الخطاب الأمر خمسة أشهد في القناة كثيرة. لنجد نعم مش بانية في ستارة القناة. من يخر في الخطاب ما يدخل في الخطاب بالأمر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. طيب من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي siapa yang masuk dalam khitab pada al-amr perintah dan nahi larangan. Naam. Qira. Alladhi yadkhulu alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi wal mukallaf wa huwa al-balighul 'aqil. Yang masuk dalam khitab pembicaraan perintah dan larangan adalah al-mukallaf. Al-mukallaf. Ya. Karena dia yang dibebani syariat. Amr dan nahi. Al-mukallaf wal baligh al aqil. Baligh dan berakal. Tayyib. Qira. Wa kharaja bi qawlina al-baligh as-saghir wa la yukallafu bil amri wal nahi taklifan usawiyan li taklifil baligh. Walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da at-tamyiz. Tamyinan lahu 'ala qa'ati ويمنع من المعاصي طيب keluar dari ucapan kami al-baligh yaitu as-saghir. Naam al-baligh baligh dewasa, as-saghir anak kecil yang belum baligh belum dewasa. Fala yukallafu bil amri wan nahi, maka as-saghir tidak di bebani dengan perintah dan larangan dengan taklifan pembebanan musawian yang sederajat setingkat ditaklifil balik dengan pembebanan terhadap al balik. Oleh karena itu tidak disebut mukallaf meskipun ada semacam taklif tetapi sifatnya bukan taklif seperti taklif kepada al balik sehingga tidak disebut mukallaf. Walakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz, tetapi diperintah untuk mengerjakan ibadah-ibadah setelah dia mencapai usia tamyiz, yakni na'am sab' sanawat, na'am 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Nah, berdasarkan hadis tersebut, hadis Abdullah bin Amr bin Ash, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Itu dalilnya. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian salat ketika sudah berusia 7 tahun, yakni hijri. Nah, ini hijri ya. Baik. Jadi sebelum 7 tahun belum diperintah. Iya kan? Dan belum dilarang. Nah. Itu batasnya. Kenapa usia 7 tahun yakni tamyiz sebagai batas dia mulai diperintah beribadah dan dilarang dari maksiat? Karena di usia itulah dia mulai berakal. Nah, di usia tamyiz itulah mulai berakal sehingga bisa berniat beribadah. Nah, tamrinan lahu 'ala tha'ah, dalam rangka melatih dia atas ketaatan, membiasakan dia atas ketaatan. Wa yakun lahu ajru madha? Ajruna nafilah. Dan kalian bisa ta'li jika mau. Wa yakunu lahu ajrun nafilah la ajrul fariidah. Karena laisa wa yakunu lahu ajrun nafilah la ajrul fariidah. Wa yakunu lahu ajrun nafilah la ajrul fariidah. Dan dia mendapatkan pahala ibadah sunnah bukan ibadah wajib. Kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum terkena kewajiban. Ini latihan saja, pembiasaan. Naam. Wa yumna'u min al-ma'asi li'tada al-kaffa anha, dan dia dilarang dari maksiat agar terbiasa menahan diri dari maksiat. Nah, jika dia tidak mengerjakannya, dia tidak berdosa. Jika dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah itu dan jika dia melakukan maksiat juga dia tidak berdosa. Nah, karena bukanlah. Naam, wa kamisa. Asyadaqai. Nah. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي walakinnahu yumna'u mimma yakunu fi ta'addin ala ghairihi aw ifsadin walau fa'ala al-ma'mur bi mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsadun. Ayat al-qira'ah ta'addin dari kata ta'adda, ya ta'adda, ta'addin. Walakinnahu yamna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsadun. Walau fa'ala al-ma'muru bihi. Walau fa'ala khata'. Walau fa'ala al-ma'muru bihi. Lam yasih minhu al-fi'lu. Ajzum at-tasdid bimana yasihha. Tayyib, lam yasihha minhu al-fi'l. Ni ada mi fasil imtithali minhu. Tayyib. Keluar dengan ucapan kami al-aqil, yaitu al-majnun. Yang berakal itu yang majnun dan yang semisalnya yang tidak berakal. Fala yukallafu bil amri wan nahi, maka tidak dibebani yang perintah dan larangan. Walakinnahu yumna'u, tetapi dia dilarang. Mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairi, tetap dilarang dari satu perkara yang sifatnya ta'addin ala ghairi, kejahatan terhadap hak orang lain. Ta'addin yaitu kejahatan terhadap hak orang lain, merusak, ya. Au ta'addin ala ghairi, berbuat jahat kepada orang lain melampaui batas haknya. Au ifsadun, atau mengandung kerusakan, yakni ifsadun yakni pengerusakan. Nah, pengerusakan misalnya memukul orang, nah, tidak boleh dibiarkan. Mengambil harta orang, mencuri, dan tidak boleh dibiarkan. Merusak, ya, barang orang dirusak, dilempar, dipukuli, dan misalnya tidak boleh dibiarkan, harus dilarang. Ini sama saja dengan tayyib. Misalkan ada hewan hendak menyerang, dibiarkan? Hewan buas menyerang, menerkam, dibiarkan kan? Dilarang. Ada hewan kambing ini masuk ke tanaman kebun, merusak-rusak, obrabi, dibiarkan? Hah? Kan tidak berakal. Nah, tidak dibiarkan kan? Kan begitu, terkait dengan hak orang masalahnya. Sama dengan ini, hewan saja dilarang, apalagi orang-orang. Nah, meskipun dia gila, sama-sama tidak berakal dengan hewan itu. Nah, jadi dia posisinya sama dengan hewan, tidak berakal, dan terkait dengan hak orang, dilanggar, dirusak, ya harus dilarang, begitu. Nah, walau fa'ala al-ma'mura bi, lam yasihha minhu al-fi'lu, jika dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, tidak sah perbuatannya. Li adami qasdil imtithali minhu, karena tidak ada niat mengerjakan itu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Li adamil akli, karena niat itu tergantung akal. Tanpa akal tidak ada niat. Oleh karena itu, anak kecil di atas sebelum mumayyiz, ketika belum mumayyiz 7 tahun Hijri, kan belum berakal. Nah, sehingga tidak bisa berniat, makanya tidak sah ibadahnya, sehingga belum dilatih. Ketika sudah mumayyiz 7 tahun, sudah berakal, sudah bisa diajari, sudah bisa berniat beribadah, barulah dia dilatih. Pahalanya pahala sunnah. Nah, orang gila tidak bisa sama sekali. Tidak ada akalnya, tidak ada niatnya. Nah, jadi jika melakukan sesuatu, amalannya diperintahkan, tidak ada niat beribadah, maka tidak ada pahala. Nah, tapi terkait dengan perkara yang sifatnya kejahatan, merusak hak orang lain, maka harus dilarang. Nah, demi menjaga hak orang lain. La'ala nastafi bihadzal. Ini kita sisakan untuk besok yang tersisa. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah. Terima kasih.